سيدنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا حبيب عبد الله بن علي الحداد وأولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، الله يتغشاهم بالرحمة وفرم بركاتهم وأسرار منورهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم الله عنكم: وينبغي أن تغتسل في بعض الأوقات بنية النظافة وإن لم تسبك جنابة. وقد ورد الحث في السنة على الاغتسال يوم الجمعة لحاضريها فعليك به، وهو كاف في التنظيف، لكن في بعض الأوقات وفي حك بعض الأشخاص. وإذا فرغت من الوضوء وكذا الغسل فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وينبغي dan sepatutnya antagtasila kamu mandi fi ba'dil awqat di sebagian waktu-waktu kamu biniyatin nawafah dengan niat suci, mensucikan diri atau membersihkan diri. Wa illam tusibka, sekalipun tidak mengena kepadamu janabatun jenabat. Jangan hanya mandi wajib. Sekalipun enggak mandi wajib, ya mandi dengan niat membersihkan diri, baik zahir maupun batin. Waqad warada al-hathu, dan benar-benar telah datang anjuran, fi sunnati, di dalam hadis, alal ightisali, untuk mandi yaumal jum'ah, pada hari jum'ah, lihadiriha, bagi orang yang menghadiri sholat jum'ah. Yang diperintahkan oleh Nabi bukan adalah mandi wajib aja. Kalau enggak jenabat berarti enggak mandi. Datang juga riwayat dalam hadis bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mandi Jum'ah. Malah sebagian ulama menyatakan bagi orang yang menghadiri sholatul jum'ah wajib mandi jum'ah. Karena ada satu riwayat, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin ay balighin. Mandi jum'ah itu wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah mimpi, maksudnya balig. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan hukumnya sunnah. Hadis ini dinasakh dengan hadis man tasala yauma man tawadda'a yaumal jum'ati. Man tawadda'a yawmal jum'ati fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa orang yang berwudu untuk menghadiri salat Jum'ah, maka itulah ajaran dan nikmat ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ightasala, Dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama. Kalimat afdal itu bukan berarti wajib. Itu berarti keunggulan, lebih utama. Ulama menyatakan sunnah di sini berarti. Fa'alaika bihi, maka hendaknya kamu melaksanakan mandi Jum'ah seminggu sekali minimal. Wa huwa kafin, dan itu dinyatakan cukuplah fit tandif, dalam bersuci. Kalau memang cukup, kalau enggak ya secukupnya. Nah, kalau baunya ente udah melekat, busuknya ya sampai hilang. Lakin fi ba'dil awqat, wa fi haqqi ba'dil ashkhas, tapi ini dinyatakan cukup fi ba'dil awqat, di waktu-waktu tertentu, sebagian waktu-waktu. Kadang-kadang manusia tadi itu seperti sekarang ini, wayah apa, waktu panas ini banyak keluar keringat, enggak cukup seminggu sekali. Ente bisa bayangkan kalau seminggu sekali. Malam Sabtu ini udah mabuk semuanya yang masuk masjid ini. Wa fi haqqi ba'dil ashas, dan memang pada sebagian orang cukup. Kenapa? Ada orang perlu banyak mandi. Gondoi tidak enak. Tapi ada orang tidak kadang-kadang. Apalagi orang pilihan Allah seperti Rasulullah. Tidak pernah bau tidak enak Nabi. Wa indahu ahsanu tibin wa illam yakun gattatayyab. Nabi itu mempunyai minyak yang sangat harum. Kalaupun tidak pakai minyak, sudah asli harum baunya Rasulullah. Bagi orang yang mau hadir Jumat, maka dia mulai subuh boleh mandi dengan niat mandi Jumat. Gak apa-apa pagi boleh. Tapi afdalnya ketika akan berangkat. Paham ya? Jadi mandi pagi. Bagi orang yang junub pada hari Jumat, ketika dia mandi diniatkan dua, saya mandi jenabat dan sunnah Jumat, dapat dua-duanya. Kalau dia niat wajib aja, saya niat mandi jenabat, saya niat mandi untuk mengangkat hadas jenabat atau hadas besar. Setelah mandi jenabat disunnahkan untuk mandi Jumat. Setelah subuh dia niat, saya niat mandi Jumat sunnah. Maka dia ketika akan melaksanakan sholat wajib mandi jenabat. Niat dua gak apa-apa. Nah, jadi Islam itu perhatian dengan kebersihan zahir, tetapi diperuntukkan untuk kebersihan batin. Kenapa diwajibkan mandi jenabat? Supaya Anda boleh melaksanakan sholat, supaya Anda boleh membaca Al-Quran, supaya Anda boleh tawaf, supaya Anda boleh iktikaf ada di masjid. Kenapa dengan jenabat Anda haram melakukan itu semuanya? Kenapa disunnahkan mandi Jumat? Karena untuk persiapan sholat Jumat. Demikian juga wudu. Kenapa ditasyrik wudu? Supaya Anda melaksanakan sholat, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. tawaf. Ketika Anda membersihkan badan Anda untuk beribadah, itu akan melengkapi kebersihan zahir menjadi kebersihan batin. Karena itu Nabi menyatakan siapa berwudu, dosa yang ada di mukanya akan berjatuhan dengan jatuhnya air wudu. Ketika membasuh tangan, dosa yang ada di tangannya berjatuhan dengan air yang dibuat membasuh tangan. Demikian juga yang ada di kaki. Sehingga masuk sholat, benar-benar orang tadi itu bersih zahir batin. Tapi kalau mandinya untuk pacaran, itu bukan mandi yang baik, yang positif. Kenapa? Niatnya enggak benar. Kalau mandinya itu untuk pergi ke kantor, bukan nilainya ibadah. Karena itu setiap Anda membersihkan yang zahir dari niat untuk ibadah. Anda merapikan kumis, niat melaksanakan perintah Nabi, nyukur kumis itu ibadah nanti. Anda memotong kuku karena melaksanakan perintah Nabi, Nabi memerintahkan memotong kuku. Motong kuku ibadah. Tapi kalau memang hanya sekedar untuk penampilan kepada manusia, enggak ada ibadah, jangan-jangan bisa berdosa nantinya. Paham ya? Karena itu ada orang pakai minyak wangi, terus. Apakah itu dapat pahala? Apakah ajaran Islam? Dilihat dulu niatnya. Buat apa? Mau sholat. Niatnya melaksanakan perintah Nabi untuk kita memakai minyak wangi, dapat pahala kok. Terus mau apa? Apel. Enggak dapat pahala. Dalilnya ini sunahnya Rasulullah. Enggak begitu sunahnya Nabi niatnya. Sunnahnya Nabi itu kalau didasari niru ajaran Nabi, bukan sebagai satu perantara untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika menggosok gigi, niat apa ini? Melaksanakan anjuran dokter, enggak dapat pahala. Coba melaksanakan perintahnya Nabi untuk membersihkan gigi atau bersiwak, dapat pahala walaupun pakai odol, walaupun pakai sikat gigi. Nah, karena itu jangan sampai keliru niat akhirnya enggak dapat pahala nantinya. Baik. Wa idza faraghta minal wudu'i, dan jika kamu telah selesai daripada berwudu, wakadha al-ghusli, dan demikian juga minal ghusli, daripada mandi, selesai mandi, faqul, maka bacalah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacalah doa setelah wudhu dan setelah mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada riwayat yang lain, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada riwayat waj'alni min ibadikas salihin, digabung jadi satu. Ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang telah wudu membaca doa ini, menghadap kiblat, mengangkat tangannya, membaca doa ini setelah wudu, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Bagi orang yang melazimi setiap habis wudu baca doa ini, demikian mandi kata ulama. Hah? Wudu aja diperintahkan ini, apalagi mandi. Maka orang yang melazimi itu doa setelah wudu atau mandi, nanti dari kiamat pintu surga 8-8-nya dibuka bagi dia. Boleh milih mau masuk pintu surga yang mana. Hah? Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Pintu-pintunya dibuka nantinya. 8-8-nya. Pintu surga 8 itu ada kriterianya masing-masing itu yang masuk itu pintu. Ada satu pintu disebut babus sholah, bab sholat. Itu bagi orang yang ahli sholat. Nanti masuk babus sholah. Ada babus sodagoh, bab sedekah. Bagi orang yang banyak sedekah, masuk pintu sedekah nanti. Ada babus siam atau babur rayyan, pintunya orang yang ahli puasa. Ada babul jihad, bab jihad, bagi orang yang berjihad. Ada babut taubah, bab taubat. Ada juga babul kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Bab bagi orang-orang yang menekan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Ada lagi babur radhin, bab orang-orang yang ridha. Ada lagi al-babul aiman, bab kanan. Orang apa ini bab kanan, bagi orang apa ini babul aiman. Babu salah, babu sadaqah, babu siyam, babu jihad, babu taubah, bal qadhi minal ghaidh, babu ridha, babu imaniyah. Ada 8 pintu. Orang yang setiap habis wudu membaca doa ini, pintu 8 dibuka semuanya. Dalam arti dia dianggap ahli sholat, ahli puasa, dia dianggap ahli jihad, dia dianggap ahli ridha, dia dianggap semuanya sudah. Suruh milih nanti, ente masuk pintu yang mana? Masuk golongan yang mana? Oh, ana kepingin masuk babu sholah, dipersilahkan. Oh, aku kepingin berkumpul sama orang mati syahid, disilahkan. Pintu surga 8 dibuka semuanya. Enteng, ente baca doa ini gak sampai 1 menit mungkin. Asal istiqomah. Karena itu habis wudu, jangan kesusu, menghadap kiblat, diangkat tangannya sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Istiqomahkan. Enteng masuk surga itu ya. Asal Anda setiap habis wudu Anda baca itu, enteng jadinya. Alhasil sebenarnya masuk surga Allah ini enggak berat, asal mau. Karena itu kalau ada orang enggak masuk surga atau kepaksa masuk surga tuh heran. Jangan kita heran, Allah heran. Ajiba rabbuka an qaumin yadkhulunal jannata bisalasil. Tuhan itu heran melihat ada beberapa orang masuk surga kok tunggu di rantai itu loh. Kalau masuk penjara di borgol masuk akal, masuk istana di borgol ya apa sih? Ini berarti orang keparat sudah ini ya. Bodohnya setengah mati ini. Lalu masuk surga ditunggu dipaksa. Seharusnya kan tidak demikian. Masuk surga itu seharusnya berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard. Baik. Sebaliknya pintu neraka. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Pintu neraka itu ada 7. Setiap pintu neraka itu ada bagian-bagian tersendiri. Ada yang disebut jahannam. Ada yang disebut labo. Ada yang disebut hatomah. Ada yang disebut sa'ir. Ada yang disebut sakor. Ada yang disebut jahim. Ada yang disebut hawiyah. Imam Ghazali mengatakan bahwa pintu neraka itu ada 7, diperuntukkan bagi orang yang maksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan. Paham? Pertama, mata. Kedua, telinga. Ketiga, mulut. Keempat, perut. Kelima, tangan. Keenam, kaki. Ketujuh, kemaluan. Nanti neraka ini pintunya 7 ini bagi orang maksiat dengan ini, diteliti nanti. Karena itu orang yang beriman pun kalau tidak dimaafkan dosanya oleh Allah akan dimasukkan ke neraka dulu sebelum ke surga. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah. Gambarannya begini, kalau ada pakaian kotor, masa langsung masuk ke lemari? Enggak. Kalau pakaian kotor, masuknya ke kamar mandi. Ini kotor. Menurut ukuran kotornya, yaitu pembersihannya tambah berat. Waduh, ini sangat kotor. Digodok dulu sama air panas. Setelah itu dikasih pemutih. Setelah itu digeblok. Blok, blok, blok. Setelah itu diucek. Setelah itu dikum, setelah itu diperes, setelah itu di-BP, setelah itu di-setrika, baru diizinkan masuk lemari. Kan gitu? Begitu juga orang ketika masuk surga, dilihat dulu, matanya kotor, masuk pintu mata. Dipacul motoy, diperseni, kotor ini. Ini banyak film burnunya ini di matanya ini. Banyak ngelirik perempuan ajnabiahnya ini, bersihkan matanya. Mata bersih, dilihat telinganya. Wah, banyak musiknya ini. Banyak dangdutnya ini. Banyak ribanya yang didengarkan ini. Dilenggis kupingnya. Dibersihkan kotoran kupingnya. Buka mulutnya. Wah. Banyak lagu, banyak nyanyian, banyak sumpah palsu, banyak kebohongan, Banyak janji-janji yang enggak ditepati. Para saya ini disoklin itu. Bersihkan kotoran daripada kulitnya. Perlu dilihat, banyak harta anak yatim. Banyak harta riba. Banyak harta penipuan. Hanya orang dimakan. Bersihkan perutnya. Setelah itu tangan dilihat. Banyak metik gitar ini. Banyak nyopet, banyak salaman dengan perempuan ajnabiyah. Banyak SMS-an yang diharamkan oleh Allah. Banyak chattingan yang diharamkan. Dibersihkan tangannya daripada dosa. Setelah itu kaki dilihat, banyak joget ini. Banyak sepak bola sampai tidak sholat. Banyak ke tempat-tempat yang didaruti Allah. Gasai kakinya sampai bersih. Setelah itu kemaluannya dilihat. Zina, homo, lesbian, onani. Kalau udah bersih, baru diizinkan masuk surga. Pengin masuk surga tapi bawa dosa. Enggak usah ke surga, nanti ke pendopo sini. Kalau ente bawa kotoran, ente berak, enggak usah cewek misalnya masuk situ, diusir kamu. Apalagi di surga yang jaga imam malaikat Malik. Malaikat yang tugasnya nyiksa. Tugasnya nyiksa. Tak punya tugas lain. Nyiksa tok wis. Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nih, ini satu gambaran yang mengerikan sebenarnya. Tapi perlu kita camkan baik-baik. Kadang-kadang terlalu nekat orang seperti kita ini. Nekat, kurang ajar sama Tuhan. Pernah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketemu dengan malaikat Israel. Nabi Ibrahim minta Israel, saya kepingin tahu wajah kamu ketika mencabut orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik, gimana? Jangan Nabi. Jangan Nabi. Duh, enggak kepingin tahu. Jangan Nabi. Serem Nabi tadi. Ya aku kepingin tahu. Maksa, ya sudah. Sampai palingkan wajah. Sampaian sebentar. Silakan lihat. Kelihatan kaget pingsan Nabi Ibrahim. Kelihatan kaget pingsan. Sadar. Ya Allah, seperti gitu Israel. Kalau seandainya enggak ada siksa bagi orang yang maksiat kepada Allah, bagi orang kafir, cukup lihat wajahmu tok cukup. Itu sudah cukup daripada siksa. Seandainya enggak ada siksa yang lainnya, hanya melihat wajah kamu cukup itu sudah. Koyo ngono medeni. Lah kalau kamu nyebut nyawanya orang beriman, orang yang soleh, gimana? Ya, silakan sampean paling sebentar. Sudah, silakan lihat. Dilihat. Kagum Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, Israel. Kalau seandainya orang yang taat sama Allah enggak dikasih ganjaran kecuali cukup ketemu dengan kamu. Kalau seandainya enggak dikasih ganjaran hanya ketemu dengan kamu, maka itu cukup menjadi kenikmatan bagi dia. Iki sik mugo dimaido ini, ketemu Israel ini. Setelah itu ketemu Munkar Nakir, ketemu Malik, malaikat Zabania. Allah, cik nekati manusia ini ya. Karena itu kadang-kadang kita ini harus terapi. Tahu terapi enggak? Kadang-kadang kan orang itu terapi, pemulihan saraf. Tapi kalau kita tidak terapi, pemulihan iman, pemulihan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil lilin, dekatkan tangannya ke lilin. Sakuatmu. Kalau panas, ingati. Waduh, panas lah. Belum sampai di api dunia ini, dekat di api dunia, kamu dari itu sudah merasakan panas, apalagi neraka, api neraka nantinya. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa ma adraka mal hutama narun narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. A'udzu billahi min dzalik. Itu bukan hanya sekedar membakar jasad, sak ruhnya terbakar nanti. Sak hatinya, sak akalnya terbakar dan enggak mati. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadukul azab, kata Allah. Setiap leleh kulitnya akan Allah ganti kulit yang baru supaya benar-benar merasakan bagaimana azabnya Allah. Nanti ketika orang-orang dimasukkan ke neraka, mudah-mudahan selamat semuanya, mereka haus, minta minum. Mereka bisa minta mie. Wa idza staghathu yughathu bima'in kal mughli yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Minum, minum, minum, walaupun setetes air. Tapi diharamkan oleh Allah itu semuanya. Dikasih minuman, sekali dia meneguk leleh, wajahnya semuanya leleh semuanya, jadi tengkorak semuanya, masuk ke perutnya, terbakar semua perutnya. Tapi tidak mati. Anda bisa bayangkan, bukan air keras ini. Na'udzubillah min dzalik. Loh, siap tak kita menghadapi itu semuanya? Pasti loh terjadi. Anda enggak percaya kafir. Anda enggak percaya kafir, pasti itu terjadi. Itu semuanya harus dirasakan bagi orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah masuk surga, kenikmatan yang tiada taranya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala galbi bashar. Di surga itu kenikmatan pandang oleh mata, yang tidak didengarkan oleh telinga, bahkan yang tidak dibayangkan oleh manusia, lebih indah daripada itu semuanya, daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Pakaiannya ada pakaian titoron, tidak ada. Walibasuhum fiha harir. Pakaiannya semuanya dari sutra. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jannatun aniyatuha ma fiha min dhahab. Wa jannatun aniyatuha ma fiha min fiddah. Ada surga segala perabotnya dari emas, ada surga segala perabotnya dari perak. makanannya enak, tempatnya bagus. Iya, meres putingnya sapi atau unta atau kambing. Kalau tidak Anda bersihkan dulu, wah, iso kena teletongi nanti. Tapi kalau ada di surga, susunya bukan dari sapi, dari sumber. Dari sumber. Anharum min labas min labanin am yataghayyar ta'muh, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu dunia telung jam rusak sudah, tapi susu surga selamanya tidak akan rusak. Kalau sampean kepingin madu keluar dari perutnya lebah, kalau lebahnya muntaber campuran itu. Kalau mau ngambil madu ya harus siap-siap diintip sampean. Tapi kalau ada di surga, madunya bukan keluar dari lebah, dari sumber. Wa nahari min asalin musaffa. Kalau khamr di dunia haram, kenapa merusak akal? Jalannya enggak stabil, sepoyongan. Bicaranya ngelantur. Kehidupannya bagaikan binatang yang enggak punya akal, ketutup akalnya. Niat al-khamru khamran li'annaha takhmirul aqla. Fayusbih syaribuha ka'alla aqlalah. Dikatakan khamr itu seperti khimar karena bisa menutupi akal. Orang yang minum hidupnya seperti enggak punya akal. Tapi kalau ada di surga lain lagi. Bukan karena dibuat dari toa khamrnya, tapi sumber. Wa anharu min khamrin laddatin lisyaribin. Kalau diminum lezat dan tidak menghilangkan akal, malah menambah nikmat. Dia akan melihat keindahan surga dari atas, bisa terbang. Tapi yang minum khamr di surga, bagi orang yang meninggalkan minum khamr di atas dunia. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa orang minum khamr di dunia, berarti nanti di surga enggak boleh minum khamr. Nah, kuat-kuatan kan. Itu kalau masuk surga, lek masuk surga ya kang iso blas kon. Ah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya digolongkan min ahlil jan. Karena itu setiap habis wudu jangan ditinggalkan doa setelah wudu. Apalno sak keluargamu, anak-anak kamu, ajari mereka supaya hafal dan mengamalkan itu semuanya sehingga nanti di hari kiamat dibuka semua pintu surga bagi Anda dan keluarga Anda, berarti Anda berhak untuk memasukinya. Amin Allahumma amin.